Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana warazakana walam yatrukna hamala. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid dari kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyyah wal Uluhiyyati wal Asma'i was Sifat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qaidatu as-sadisatu was thalathun, kaidah yang ke-36. Kaidah Tauhid Rububiyah ke-36. Al-mustahiqqu li kulli ma'ani rububiyah huwa al-mawjudu bi dhatihi la bi ghairihi. Yang berhak menyandang sifat-sifat rububiyah atau yang kita yakini satu-satunya yang pantas memiliki sifat-sifat rububiyah adalah dia yang keberadaannya dengan zatnya, bukan dengan selainnya. Keberadaannya tidak membutuhkan yang lainnya. Dia yang keberadaannya tidak membutuhkan yang lainnya, maka dialah yang pantas menyandang sifat-sifat rububiyah, atau yang kita yakini pemilik sifat-sifat rububiyah satu-satunya hanyalah zat yang keberadaannya tidak membutuhkan yang lainnya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaidah ini beliau petik dari kitab Al-Muntaqa min Manhajil I'tidal fi Naqdi Kalami Ahli Rafdi wal I'tizal yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi, juz pertama halaman 148. Jemaah sekalian, apa maksud kaidah ini? Maknanya adalah Allah Azza wa Jalla keberadaan zatnya sama sekali tidak membutuhkan yang lainnya untuk menciptakannya. Karena Allah dialah yang maha menciptakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya dia yang maha menciptakan. Sehingga wujud Allah, adanya Allah tidak membutuhkan yang lain. Adapun makhluk, keberadaan makhluk membutuhkan yang lainnya, yaitu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta makhluk. Kalau Allah tidak menciptakan makhluk, maka makhluk tidak ada. Jadi makhluk sebelum adanya telah membutuhkan Allah untuk mengadakan atau menciptakannya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla dialah yang maha menciptakan. Tidak membutuhkan yang lainnya untuk menciptakannya. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini Syekh menjelaskan sedikit teori filsafat. Filsafat ini adalah ilmu yang banyak merusak kaum muslimin, merusak akidah. Maksud saya filsafat Yunani. Filsafatnya orang-orang kafir. Ketika masuk filsafat Yunani ke negeri-negeri Islam, maka mulai bermunculan berbagai kelompok-kelompok sesat. Prinsip utama mereka adalah harus semuanya masuk akal. Cuma masalahnya standar akal itu, mereka tidak punya standar yang baku atau yang tetap untuk semua permasalahan. Maka tidak heran kalau ada orang belajar filsafat, dia kemudian menolak banyak sekali ajaran-ajaran agama dengan alasan tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal siapa? Ya akal dia. Tidak masuk akal dia. Iya. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi, dia yang tidak masuk akal. Akalnya yang justru bertentangan dengan logika yang sehat. Iya. Nah, jemaah sekalian, di sini Syekh sedikit menjelaskan teori filsafat yang secara akal sehat mungkin bisa masuk. Kenapa beliau menjelaskan ini? Untuk menyadarkan mereka sendiri. Jadi terkadang para ulama terpaksa menggunakan teori mereka untuk menyadarkan mereka. Jadi dalam pembahasan akidah filsafat, atau dalam Islam mereka sebut ilmul kalam. Jadi ilmul kalam itu nama lain dari filsafat Islam menurut mereka. Maka mereka membagi wujud itu menjadi dua. Wujud, keberadaan. Mereka sebut wujudu wajibin dan wujudu mungkin. Wujud yang wajib dan wujud yang mungkin. Jemaah sekalian, ini kalau kita hanya baca istilahnya saja, kadang kita bingung apa yang mereka maksudkan. Maka Syekh menjelaskan, yang mereka maksud wujud yang wajib itu adalah yang keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan. Ini yang mereka maksud. Wujud yang wajib adalah yang keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan. Ini yang mereka maksud. Dan juga tidak akan diakhiri dengan kemusnahan. Jadi selamanya akan tetap ada. Selamanya akan tetap ada. Kalau dalam hadis, singkat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah adalah al-awwal dan al-akhir. Sudah selesai. Tapi kalau dalam teori filsafat, panjang lebar mereka jelaskan. Iya. Jadi ini yang mereka maksud wujud yang wajib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan alam semesta, Tuhannya seluruh makhluk. Dialah yang wujudnya itu wajib. Artinya tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan diakhiri oleh kemusnahan. Maka pensifatan ini tentu tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua, mereka istilahkan dengan wujudu mungkin, yang wujudnya mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak. Wujudnya mungkin. Maknanya adalah keberadaannya telah didahului oleh ketiadaan dan kelak akan ditimpa kemusnahan. Keberadaannya didahului oleh ketiadaan dan kelak akan ditimpa oleh kemusnahan. Maka jemaah sekalian, ini adalah maknanya sebenarnya benar, tentu tidak salah ini. Tapi ini bahasanya orang filsafat. Wujudu wajib dan wujudu mungkin. Wujudu mungkin maksudnya adalah makhluk. Seluruh makhluk. Makhluk itu seluruhnya tidak ada sama sekali sebelum mereka ada. Kemudian Allah mengadakannya, kemudian mereka akan ditimpa kemusnahan. Itulah makhluk. Iya. Maka jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami, Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaannya tidak membutuhkan selainnya. Sedangkan makhluk, keberadaannya membutuhkan yang lainnya, yaitu membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, secara akal sehat, maka yang lebih berhak kita yakini pemilik sifat-sifat rububiyah adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Makhluk enggak mungkin punya sifat-sifat rububiyah. Karena keberadaan makhluk saja membutuhkan Allah. Allah yang menciptakan mereka. Maka tidak masuk akal kalau kita meyakini makhluk memiliki sifat-sifat rububiyah. Yang maha menciptakan, yang maha memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, itu hanyalah pantas kita yakini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, ini juga merupakan salah satu metode yang baik untuk mengajak orang-orang yang menyembah kepada selain Allah agar bertobat. Agar bertobat. Seperti orang-orang yang menyembah patung. Kenapa mereka menyembah patung-patung tersebut? Karena ada manfaat yang mereka harapkan darinya. Allah sebutkan juga di surat Yasin ayat 75. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan mereka, atau ayat 74, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Untuk apa? Agar mereka mendapatkan pertolongan. Maka tidak masuk akal mereka menyembah makhluk untuk mendapatkan pertolongan makhluk. Sementara makhluk itu sendiri butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka yang pantas disembah hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga di surat At-Tur ayat ke-35, Allah mengingatkan, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jemaah sekalian, ini ada kaidah yang sudah kita lewati. Pertanyaan seperti ini bukan untuk minta jawaban, tapi untuk menyadarkan, mengajak berpikir. Maka Allah mengajak manusia berpikir dengan ayat ini. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini dua hal yang tidak masuk akal. Dua hal yang tidak masuk akal. Manusia tercipta tanpa ada yang menciptakan. Itu enggak masuk akal. Ini yang pertama, tercipta tanpa ada yang menciptakan. semua akal manusia bisa menerima. Itu enggak mungkin. Jangankan manusia yang penciptaannya begitu sempurna, bangunan ini misalkan jemaah sekalian, kalau ada orang mengatakan kepada kita, dulu tidak ada, tiba-tiba muncul, maka kita katakan enggak masuk akal. Begitu pula manusia, begitu pula alam yang luas ini, langit dan bumi, dengan segenap keteraturannya, keindahannya, keteraturannya sebagai contoh, matahari dan bulan beredar pada porosnya, tidak pernah tabrakan, teratur. Beredar pada porosnya, tidak pernah keluar darinya. Tidak mungkin itu, kalau tidak ada yang menciptakan, kalau tidak ada yang mengatur. Iya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua kata Allah, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini secara akal sehat juga tidak mungkin. Kenapa? Karena sebelum mereka tercipta, mereka adalah sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, bagaimana mungkin menciptakan? Jadi, Allah mengajak kita berpikir dalam surat At-Tur ayat ke-35 ini. Dan ada seorang sahabat, ketika dia masih kafir, Rasulullah SAW membaca ayat ini dan beliau mendengarkan. Maka beliau mengatakan, kada kalbi ayyatir wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang. Artinya dia tidak bisa menguasai. Kenapa baru sadar sekarang? Allah yang berhak disembah. Itulah kata beliau, saat pertama bersemayamnya iman di dalam hatiku. Iya. Jadi ini diantara metode yang Allah ajarkan kepada kita untuk kita lebih meyakini tauhid dan juga mengajak manusia menggunakan akal sehat agar meninggalkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain jemaah sekalian, metode ini juga yang Allah gunakan untuk menyadarkan umat Nasrani. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 75. Mal Masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Tidaklah Al-Masih putra Maryam itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul yang lain, dan ibunya adalah seorang yang jujur lagi benar. Kana yakulani at-ta'am. Mereka berdua makan makanan. Untuk apa jemaah sekalian Allah mengabarkan Nabi Isa dan ibunya makan makanan? Untuk mengingatkan umat Nasrani, mereka itu butuh kepada makanan. Mereka butuh rizki yang Allah berikan. Kenapa minta kepada mereka? Kenapa menyembah mereka? Sembahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pantas kita yakini pemilik sifat-sifat rububiyah, dan juga kita yakini satu-satunya yang berhak disembah, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak membutuhkan apapun. Juga surat Adz-Dzariyat, mulai ayat ke-56, tentang penciptaan manusia dan jin. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَأْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكِ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطَعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jadi Allah tegaskan jemaah sekalian, Allah menciptakan kita bukan karena butuh kepada kita. Bahkan kitalah yang butuh kepadanya. Sejak awal, sejak sebelum kita diciptakan, kita butuh kepada Allah untuk menciptakan kita. Setelah kita diciptakan, kita butuh kepada Allah untuk memberikan rezeki kepada kita, untuk menjaga kita dari segala mara bahaya, dan untuk memberikan hidayah kepada kita. Allah, dialah pemilik kekuatan yang sangat kokoh, sehingga dia tidak butuh kepada siapapun, maka hanya dia yang pantas untuk disembah. Juga surat Al-An'am ayat 14, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah Allah yang memberi makan dan tidak diberi makan, tidak butuh makan. Karena dia memang tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Dan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi, innakum lan tablugu darri fatadurruni wa lan tablugu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memudaratkan aku, tidak pula memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andaikan yang pertama dan terakhir kalian, manusianya maupun jinnya, semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa, maka itu tidak menambah pada kekuasaanku sedikitpun. Jadi jemaah sekalian, kita disuruh beribadah, kita disuruh bertakwa, bukan karena Allah butuh kita. Manfaatnya itu kembali kepada kita sendiri. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Sebaliknya kata Allah, andaikan yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, manusianya dan jinnya, semuanya menjadi makhluk yang paling durhaka kepada Allah, yang paling berdosa kepada Allah, maka itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Jadi andai seluruh makhluk menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memang tidak butuh kepada makhluk. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk hujjah menguatkan keimanan kita terhadap tauhid, bahwa Allah satu-satunya yang pantas kita sifatkan dengan sifat-sifat rububiyah. Sebagaimana Allah juga satu-satunya yang pantas kita sembah, dan selain dia tidaklah pantas untuk disembah. Jemaah sekalian, sebagai penutup pembahasan kita terkait dengan betapa dahsyatnya tauhid ini dan betapa pentingnya kita mentauhidkan Allah, maka ketahuilah tauhid itu adalah sebab terbesar manusia selamat dari semua mara bahaya. Dan secara umum kita perlu mentauhidkan Allah agar selamat dari segala mara bahaya, dan secara khusus terkait dengan bahaya yang tersebar di waktu ini, yaitu bahaya virus corona. Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, beliau mengeluarkan lagi 10 wasiat agar selamat dari virus corona. Yang ingin saya ingatkan di sini, wasiat beliau yang kedua terkait dengan pembahasan kita dan pembahasan tauhid secara keseluruhan, yaitu agar kita selamat dari virus corona ini secara khusus dan semua wabah penyakit atau bahaya apapun secara umum, hendaklah kita memperbanyak doa-doa yang mengandung tauhid. Di antaranya adalah doanya Nabi Yunus alaihi salam. Doanya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini beliau anjurkan untuk diperbanyak. Doa Nabi Yunus alaihi salam. Karena kandungan doa ini yang luar biasa. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Maha suci dari kesyirikan dan pensifatan yang tidak layak bagimu. Kemudian kita bertobat, kita akui kesalahan kita. Inni kuntu minadz-dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang doa ini di surat Al-Anbiya. Fanada fi dhulumati. Nabi Yunus alaihi salam berdoa di dalam kegelapan-kegelapan. Subhanallah, maksudnya kegelapan yang sangat gelap. Di perut ikan. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi beliau di dalam perut ikan itu. Sangat gelap. Mengerikan tentunya. Maka yang beliau baca kata Allah, Alla ilaha illa antah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu. Maka Allah berfirman, kami pun mengabulkan doanya. Wa najjaynahu minal ghammi. Dan kami selamatkan dia dari kesulitan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita membaca doa ini. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnun idza'a biha wa huwa fi batnil hut." Doanya Dhinnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau mengucapkannya di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Artinya Engkau tidak pantas dipersekutukan. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seseorang mengucapkan doa ini pada keadaan apapun kecuali Allah akan mengabulkan baginya. Subhanallah. Ini doa termasuk yang pasti Allah kabulkan. Nah, jemaah sekalian, apa rahasianya doa ini? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan, fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidak ada yang seperti tauhid di dalam menolak musibah-musibah yang terjadi di dunia ini. Walidzalika kana du'ail karbi bitauhid. Oleh karena itu kata beliau, doa agar dihilangkan dari kesusahan adalah dengan tauhid. Doa yang di dalamnya mengandung tauhid. Wa da'watu dhinnuni allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bitauhidi. Dan itulah doanya Nabi Yunus alaihi salam saat di perut ikan, yang apabila seseorang memanjatkannya kepada Allah, maka Allah pasti akan mengeluarkan dia dari semua kesulitan itu dengan tauhid. Dengan tauhid yang terkandung di dalam doa tersebut. Makanya jemaah sekalian, kita baca doa tentu harus kita amalkan yang terkandung di dalam doa tersebut. Sama juga dengan zikir-zikir, harus kita amalkan yang terkandung di dalamnya. Kita ucapkan la ilaha illallah, tapi kita tidak amalkan, ya tidak ada gunanya. Fala yulqi fil karbil idham illa syirk. Sebaliknya kata beliau, tidak ada yang menjerumuskan manusia pada kesusahan-kesusahan yang terbesar kecuali syirik. Wala yunji minha illa tauhid, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan darinya kecuali tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqah wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyathuha wa billahi taufik. Maka kata beliau, tauhid itu adalah sebab hamba itu terlindungi, terjaga, terbentengi, dan terselamatkan dari berbagai macam bahaya. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Jadi jemaah sekalian, inilah kunci keselamatan yang paling utama dari berbagai macam bahaya. Tauhid kita harus lebih diperkuat lagi dan dibersihkan dari kotoran-kotoran dan noda-noda yang bisa menghilangkan tauhid kita atau mengurangi kesempurnaannya. Ini sebab utama keselamatan kita. Dan bacalah selalu doa ini, perbanyak membacanya, terutama di masa-masa ini ketika kita mendengarkan kita sedang terancam dengan virus corona yang terus menyebar, terus semakin banyak korbannya, maka tidak ada tempat berlindung terbaik bagi kita kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bolehkah dibaca ketika sujud sedang solat? Boleh, tidak masalah insyaAllah. Karena hadis yang melarang membaca Al-Quran di dalam solat atau dalam sujud maksudnya, maknanya dengan niat tilawah, tilawah Al-Quran. Tapi kalau kita niat berdoa dan memang lafaznya mengandung doa, yaitu doa-doa yang berasal dari Al-Quran, terutama doa-doanya para nabi dan rasul, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala kita baca dalam sujud kita. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.